Kami akan membuka sesi tanya jawab. Anda dapat menggunakan 0822-9298-625. Dan siaran ini juga dapat Anda simak di live Facebook Radio Roja Kendari. Kepada beliau kami persilakan, Faliyata Fadul Mashkura wa Majuro. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar Radio Roja Kendari, alhamdulillah sore hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas tentang masalah fikih yang kita nukilkan dari sebuah kitab yang berjudul Rodul Murbi, ya, karangan atau tulisan Syekh Mansur Al-Bahuti rahimahullah. Kita sekarang masuk kepada pembahasan tentang nawakidul wudu'i, ya, pembatal-pembatal wudu. Setelah kita membahas tentang sifat wudu, bagaimana sifat wudu yang sempurna, maka kita membahas tentang apa yang membatalkan dari wudu yang telah kita lakukan. Di sini disebutkan bahwasanya di antara pembatal-pembatal wudu ada 8 menurut disebutkan dalam kitab Rodul Murbi. Di antaranya yang pertama adalah al-khariju min sabilaini, sesuatu yang keluar dari dua jalan atau dua lubang, yaitu dari kubul dan dubur. Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, apakah dia sebagai najis atau sebagai sesuatu yang suci, maka ini membatalkan, ya, membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu, ya. Kemudian ada yang menjadi pembahasan di sini, ada khilaf di kalangan ulama tentang yang keluar, yaitu berupa rih angin, tapi mingkibalil mar'ati, mingkubul mar'ati, ya, keluar angin dari lubang kubulnya wanita, ya, bukan keluar angin dari dubur. Kalau keluar angin dari dubur itu kita yang biasa kenal dengan namanya kentut. Kalau ini keluar angin dari dubur. Kalau mazhab Hanabila, mereka berpendapat annarriha mingkubulil mar'ati yankudul wudu'a. Sesungguhnya angin yang keluar dari kubul wanita, bukan duburnya, kubul wanita, itu akan batalkan wudu. Ini mazhab Hanabila. Walakin as-sahih, akan tetapi yang sahih, annahu la yankudul wudu. Ya, jadi pendapat yang sahih bahwasanya, ya, ini yang keluar dari lubang dubur angin, dari lubang dubur wanita, lubang kubul wanita, maka tidak membatalkan wudu. Oleh karenanya kharij minas sabilaini, ya, keluar dari dua lubang kubul dan dubur tidak mutlak membatalkan wudu. Hanya secara umum membatalkan wudu. Ada perkara yang tidak membatalkan wudu seperti angin yang keluar dari lubang kubul wanita, maka ini tidak membatalkan wudu. Dari pendapat yang sahih di antara, ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi demikian. Termasuk juga, ya, di sini dibahas tentang kharij min sabilaini, ya, binakil wudu walau kana, ya, nadiran. Termasuk juga sesuatu yang keluar dari dua lubang tersebut membatalkan wudu walaupun, ya, keadaannya nadiran, la daiman, ya, seperti salisil bol. Ya, salisil bol ini adalah orang yang selalu keluar kencingnya, artinya dia punya penyakit yang selalu menetes kencingnya meskipun dia sudah berwudu, sudah buang air kecil, tetapi selalu menetes. Maka fa innahu yujibul wudu'a inda duhulil waqti, maka baginya, ya, baginya wajib untuk berwudu ketika masuk waktu, ya, labadahu. Adapun ketika dia berwudu setelah masuk waktu salat, ya, ini tidaklah membatalkan wudunya secara mutlak. Jadi, ya, sesuatu yang keluar dari dua lubang kubul dan dubur tidaklah secara mutlak membatalkan wudu. Di antaranya pendapat yang sahih, kalau seorang wanita yang keluar angin dari lubang kubulnya, bukan lubang duburnya, maka pendapat yang sahih tidak membatalkan wudu. Demikian juga orang yang mempunyai penyakit salisil bol, selalu dia kencing atau menetes kencing, ya menetes air kencing, walaupun dia sudah kencing masih terus menetes salisil bol. Jadi ya, selalu menetes, maka orang yang demikian ini ketika telah masuk waktu salat dia berwudu. Adapun yang keluar setelah itu, setelah dia berwudu, maka la yubatilul wudu'ah, ya tidak membatalkan wudu karena dia ada sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Ya, ini diantara pembatal-pembatal wudu. Jadi pembatal wudu ya, secara umum adalah sesuatu yang keluar dari lubang kubul dan lubang dubur, baik laki-laki maupun wanita, kecuali dua perkara tadi yang disebutkan. Bagi laki-laki mungkin salisil baul, ya bagi wanita adalah ya angin yang keluar dari dubulnya. Jadi semua yang keluar baik ya berupa perkara yang suci seperti mani, pendapat yang sahih ya mani itu adalah suci bukan najis, tapi ketika dia keluar dari lubang, salah satu lubang kubul, maka ini adalah ya membatalkan wudu. Termasuk juga sesuatu yang najis, ya seperti baul, kencing, ghaid, ya kotoran atau kotoran manusia atau angin yang keluar dari dubur, maka itu semuanya membatalkan wudhu. Ya ini disebutkan sebagaimana disebutkan tentang mengusap khauf, walakin min ghaidin au bulin au nomin. Akan tetapi ya seseorang ketika dia ya buang air besar, buang air kecil atau dalam tidur, maka ini membatalkan wudunya. Maka kalau dia memakai sepatu khauf, maka boleh dia mengusap hanya sepatunya saja. Kemudian yang juga dibahas di sini dalam kitab Raudul Murbi, disebutkan di antara pembatal ya wudu adalah kharij min baqiyatil badan, sesuatu yang keluar dari ya badan, ya selain dari dubur dan kubul. Ini disebutkan juga pembatal wudu, tetapi ya ini pendapat ini adalah pendapat yang ya tidak ya kuat. Ya pendapat yang kuat adalah ya muntah darah ya yang kecil, yang kolil, tidaklah membatalkan wudu. Jadi adapun muntah kemudian darah atau nanah yang ketika kolil sedikit, maka la yanqudul wudu, tidak membatalkan ya wudu, ya tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau kathir ya dia ya membatalkan wudu, ya dia membatalkan wudu, ya kalau kathir dia membatalkan wudu. Ini diantara pendapat dari perkara yang keluar dari manusia, dari tubuh manusia, selain daripada dua jalan, yaitu dari selain dari kubul dan dubur. Jadi kalau darah yang banyak atau nanah yang banyak, ya ini ya, bisa jadi dia membatalkan wudu, ya menurut salah satu pendapat dari pendapat yang ada. Pendapat yang kedua, annal kharijal kasir ghairal baul wal ghaid min sabilillah yang kudul wudu secara mutlak. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya sesuatu yang keluar selain dari kencing atau buang air besar meskipun banyak, ya tidaklah membatalkan wudu, ya tidaklah membatalkan wudu, ya. Dan ini ya pendapat yang roji sebagaimana disebutkan penguatnya dari hadis Ubad bin Basar, ya dia mengatakan annahu usibu bisiyam wa huwa yusalli fastamarra fi salati. Ya Ubad bin Basar suatu saat dia sedang salat, kemudian dia dipanah oleh salah seorang musuh, ya kemudian mengena badannya, kemudian mencucurkan darah ya yang banyak, fastamarra fi salati, kemudian dia tetap melaksanakan salatnya, ya sebagaimana disebutkan oleh ya Imam Bukhari dalam hadisnya. Ya. Berkata Al-Hasan, wa mazal al-muslimuna yusalluna bi jirahihi wa hakasa Umar radhiyallahu anhu salla wajarhu fihi yathkibu daman. Disebutkan juga dalam riwayat Muslim bahwasanya kaum muslimin dulu ketika berperang mereka salat dengan luka-luka yang ada pada mereka. Ini menunjukkan hadis bahwasanya ya pendapat yang rajih bahwasanya sesuatu yang keluar dari badan manusia selain dari kubul dan dubur, lubang kubul dan dubur, maka tidak membatalkan wudhu meskipun banyak seperti darah atau muntah. Ya pendapat yang rajih tidaklah membatalkan wudhu. Ya. Kemudian yang berikutnya di antara pembatal-pembatal wudhu adalah zawalul akal, hilangnya akal. Hilangnya akal ini ya disebabkan karena tidur atau selain daripada tidur. Ya. Disebabkan karena tidur atau selain daripada tidur. Adapun ya selain daripada tidur, hilangnya akal selain daripada tidur seperti orang yang mabuk, orang yang pingsan atau orang yang gila ya, atau dia memakai obat-obat seperti obat bius, fahasa yang kudul wudu'a qaliluhu wa kathiruhu. Maka selain daripada tidur menghilangkan akal selain tidur ya seperti mabuk, seperti pingsan, seperti gila atau seperti menggunakan obat bius, ya maka semuanya ini adalah membatalkan wudu apakah tidurnya qalil atau tidurnya katsir, ya banyak atau tidurnya sedikit. Ya. Kemudian izan naqulu idza kana an-naqidu ghairu naum, ya oleh karenanya ya pendapat kita bahwasanya ketika ya menghilangnya akal ya disebabkan karena selain tidur maka dia membatalkan wudu apakah tidurnya itu banyak atau tidurnya sedikit, li'annahu zawal zawalu al-aqal bil kulliyah, karena ya dalam keadaan demikian ya hilanglah akalnya semuanya. Ketika dalam keadaan dia pingsan berarti akalnya hilang semuanya ketika itu, ketika dalam keadaan dia dibius maka hilang akalnya semuanya, baik biusnya lama atau pingsannya lama, maka ini dia membatalkan wudhu. Ya, membatalkan wudhu. Kemudian, ya, adapun tidur, ya, tidur, ini para ulama membagi tidur ini ada tiga macam. Ya, yang pertama tidur muttajah, tidur berbaring. Ya, tidur dalam keadaan berbaring. Ya, ini ulama berpendapat yang kudu membatalkan wudu qalilu wa katsiru, berbaring sedikit atau berbaring banyak, ketika dia tidur sedikit atau tidur banyak, ya ketika dia tidurnya dalam keadaan berbaring, ya menurut pendapat yang rajih dari kalangan ahlul ilmi ini membatalkan wudu. Ya, naumusani, ya jenis tidur yang kedua adalah tidur naumul qa'id, tidur dalam keadaan duduk. Kalau tidur dalam keadaan baring, pendapat yang rajih, sedikit atau banyak tidur ketika menghilangkan akal maka membatalkan wudu. Kalau tidur dalam keadaan duduk, ya ini ya wa in kana katsiran, ya kalau tidurnya itu katsir atau terlelap atau tenggelam, ya maka ya, naqdun, membatalkan wudu. Wa in kana yasiran, kalau tidurnya dalam keadaan duduk tetapi yasir, la yankud li annahu ya mutamakkin, dia tidaklah membatalkan wudu. Jadi kalau tidur dalam keadaan duduk, kalau tidurnya terlelap membatalkan wudu, kalau tidurnya yasir kecil ya tidaklah membatalkan wudu. Jenis tidur yang ketiga adalah naum as-salis, tidur yang ketiga, tidur dalam keadaan selain daripada berdiri, selain daripada berbaring, selain daripada duduk. Jadi tidurnya bukanlah tidur dalam keadaan berbaring, bukan juga tidur dalam keadaan duduk. Seperti seorang yang tidur ya dalam keadaan qa'im, ya berdiri, ya dalam keadaan berdiri dia tidur. Atau dalam keadaan dia sajid, dalam keadaan dia sujud. Misalkan dia salat, dia sujud tertidur. Ya, atau dia sementara berdiri atau sementara mendengarkan bacaan imam dia tertidur. Ya, maka Apakah kedua keadaan ini ya membatalkan wudu? Maka yang sahih isalam yastagrik, kalau tidurnya tidaklah tidur yang terlelap, ya maka tidaklah membatalkan wudu. Jadi sama posisinya dengan duduk. Ya berbeda berbaring. Berbaring itu tidur sedikit dan tidur banyak. Kalau tidurnya berbaring, ya maka ini pendapat yang rajih adalah membatalkan wudu. Kalau tidur dalam keadaan duduk atau tidur dalam keadaan sujud atau tidur dalam keadaan berdiri mendengarkan bacaan imam dia tertidur, maka dilihat tidurnya. Kalau tidurnya terlelap, maka dia membatalkan wudu. Kalau tidurnya yasir, tidak terlelap, maka tidaklah membatalkan wudu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim, ya bahwasanya para sahabat mereka itu yang taziruna al isya, mereka menunggu salat isya, ya menunggu salat isya yang dipimpin oleh Rasulullah, sehingga kepala-kepala mereka itu seakan-akan ya termangut-mangut, ya menunjukkan mereka itu menahan ngantuk. Kemudian setelah itu keluar Rasulullah, mereka salat bersama Rasulullah. Wala yatawaddauna, mereka tidak berwudu ulang. Ini menunjukkan bahwasanya tidur kalau dalam keadaan duduk, tidur dalam keadaan yang lainnya, ya sujud atau dalam keadaan berdiri, kalau tidurnya tidak terlelap maka tidak membatalkan wudu. Adapun kalau tidur dalam keadaan berbaring, ya pendapat yang roji, ya banyak tidurnya atau sedikit tidurnya, ya tidur yang tenggelam atau tidur yang yasir, maka ini membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, di antara perkara yang membatalkan wudu adalah mazza sakra aul farji, menyentuh kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Ini membatalkan wudu. Tetapi dalam hal ini ada dua pendapat ya, dari kalangan mazhab Hanabila, dua pendapat apakah menyentuh kemaluan ini membatalkan wudu. Pendapat pertama nakidul wudu, dan pendapat yang pertama adalah membatalkan wudu, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh mazhab Hanabila. Ya. Kemudian berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa zakarahu, ya dalam riwayat lain man massa farjahu falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya laki-laki atau perempuan, maka hendaklah berwudu. Menyentuh di sini adalah bila hailin, dengan tanpa penghalang. Yang menyentuh langsung, secara langsung, dengan tanpa penghalang, maka hendaklah dia berwudu. Jadi ini pendapat yang pertama dari mazhab Hanabilah. Ya, dan ini pendapat yang juga dipilih oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan ya tidaklah membatalkan wudu. Ya, ini ya salah satu pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama ya berdasarkan sebuah hadis ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ditanyakan tentang wudu, seorang yang wudu dari menyentuh kemaluan, maka kata Nabi, innama huwa bid'atu minkah, sesungguhnya kemaluan itu adalah bagian darimu. Ya, yang menunjukkan bahwasanya ya Nabi suatu saat pernah ditanya, apakah seorang berwudu ketika menyentuh kemaluan, maka kata Nabi, dia itu adalah ya bagian dari anggota tubuhmu, menunjukkan bahwasanya ya ini tidaklah membatalkan wudu. Oleh karenanya dari dua pendapat ini, ya dari dua pendapat ini, maka yang roji ya perintah di sini adalah perintah ya perintah ketika menyentuh kemaluan untuk berwudu, perintah istihab, istihbab, bukanlah perintah yang menunjukkan bahwasanya keharusan. Jadi seseorang yang menyentuh kemaluannya ya dengan tanpa syahwat, maka hanya dianjurkan dia, ya pendapat yang rajih, dianjurkan dia untuk ya berwudu, bukanlah membatalkan wudu. Karena kompromi antara dua hadis yang mengatakan, hadis yang sudah mengatakan bahwasanya siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia wudu, ditanyakan oleh Rasulullah SAW bagaimana dalam satu riwayat dikatakan apakah seorang berwudu karena menyentuh kemaluan, maka kata Rasulullah itu adalah sesuatu bagian dari bagian tubuhmu, maka ini tidak membatalkan ya membatalkan wudu. Ya oleh karenanya di sini pendapat yang roji bahwasanya membatalkan wudu ketika menyentuh kemaluan itu dengan syahwat. Adapun ketika menyentuh kemaluan tidak dengan syahwat, maka tidaklah membatalkan wudunya. Jadi ini yang dimaksud menyentuh kemaluan dengan syahwat itu baru bisa membatalkan wudu, karena pendapat ini mengkompromikan antara dua hadis yang ada. Adapun kalau ingin mengulangi wudunya atau berwudu setelah menyentuh kemaluan, maka itu adalah perintah yang menunjukkan istibab, disunnahkan atau dianjurkan untuk kita berwudu, tetapi pendapat yang rajih tidak membatalkan wudu seorang yang menyentuh kemaluannya dengan tanpa syahwat. Kemudian yang kelima, di antara pembatal wudu adalah masal mar'ati ghaira zatil mahram, menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini disebutkan dalam kitab Rodul Murbi termasuk pembatal wudu. Hanya saja dalam masalah ini ada tiga pendapat para ulama. Pendapat yang pertama bahwasanya layan kudul wudu, menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang kedua, ya, annahu yankudul wudu, ya, annahu yankudul wudu mutlakan. Ya, pendapat yang kedua adalah menyentuh wanita membatalkan wudu secara mutlak. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, kemudian pendapat yang ketiga adalah annahu yankudul wudu'a iza kana bisahwatin. Ini menyentuh wanita akan membatalkan wudu kalau menyentuhnya dengan syahwat. Wa illa, kalau tidak, fala yankudul wudu'a, maka tidak akan membatalkan wudu. Ini adalah pendapatnya Imam Malik dan juga mazhab dari Imam Ahmad rahimahullah. Oleh karenanya, ya, mana yang sahih? Pendapat yang sahih, ya, dari pendapat yang ada adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya, ya, menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu kecuali menyentuhnya dengan syahwat. Ya, jadi ini adalah pendapat yang menggabungkan mengkompromikan di antara dua pendapat yang ada, ya, berdasarkan beberapa keterangan-keterangan atau ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya ayat yang mengatakan lamastumun nisa, menyentuh wanita itu membatalkan wudu, maksudnya adalah ya yang dimaksud adalah jima, yaitu melakukan hubungan badan itu membatalkan wudu. Adapun menyentuh ya bighairi sahwah, dengan tanpa syahwat, adalah tidaklah membatalkan wudu, ya, sebagaimana disebutkan pendapat yang mengkomunikan di antara dua pendapat yang ada. Jadi la yakunu nakidu illa isakana hunaka sahwatan. Jadi tidaklah membatalkan wudu menyentuh wanita kecuali ya penyentuhan itu karena syahwat. Di antara dalil yang menunjukkan dalil ini bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ya pernah mencium salah seorang istrinya ya dalam keadaan dia baru kemudian dia melakukan salat. Jadi ya ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah mencium istrinya ya setelah berwudu kemudian sebelum melaksanakan salat. Ya. Ya, maka mencium istri di sini ya disebutkan ya dalam hadis tersebut bahwasanya Nabi mencium istri menunjukkan bahwasanya tidaklah membatalkan wudu, fala yang kudul wudu, kalau tidaklah dengan syahwat. Kemudian juga di antara pembatal wudu yang disebutkan oleh Mansur Al-Bahuti dalam kitabnya Rawul Murbi, yaitu ghusl mayit, memandikan mayit. Ya, seorang yang telah memandikan mayit, memandikan jenazah, maka ini membatalkan wudunya. Tetapi dalam hal ini ada dua pendapat, ya, dari mazhab Imam Ahmad juga dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama membatalkan wudu. Mereka berdalil dengan asar Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, yang keduanya memerintahkan untuk bagi orang yang mandikan jenazah untuk berwudu. Ya, ini disebutkan dalam hadis Abdul Razak dan Al Baihaqi. Pendapat yang kedua bahwasanya memandikan jenazah itu layan kudul wudu, tidak membatalkan wudu. Innama yustahabbu, sesungguhnya hanya disunnahkan untuk kita berwudu. Ya, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudama dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, mereka berdalil bahwasanya anjuran Ibnu Abbas dan anjuran Ibnu Umar untuk berwudu itu ya adalah anjuran yang tujuannya disunnahkan saja, bukanlah perkara yang wajib atau membatalkan wudu. Dan inilah pendapat yang rajih bahwasanya memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudu, hanya disunnahkan kita, dianjurkan bagi kita untuk kita berwudu. Ya, ini pendapat yang rajih. Kemudian diantara pembatal-pembatal wudu ya adalah akalu lahmil ibili khassah, memakan daging unta. Ini diantara yang membatalkan wudu juga yang disebutkan oleh Mansur Al-Bahuti dalam kitabnya Rul Murbi, yang memakan daging unta. Tetapi memakan daging unta juga ini ada dua pendapat ya, yang mengatakan bahwasanya ini membatalkan wudu. Pendapat yang pertama bahwasanya memakan daging unta itu ya membatalkan wudu berdasarkan dalil tawaddu'u min lahumil ibli. Berwudulah kalian karena memakan daging unta, wala tawaddu min lahumil ghanami, dan tidak perlu berwudu karena memakan daging kambing. Ini hadis riwayat Abu Daud wa Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Tirmizi mensahihkannya ya. Adapun ya hadis yang menunjukkan bahwasanya ya, dalam hadis yang lain ya pernah ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, atawa ana tawaddau min luhumil ghanam, ya apakah kami akan berwudu karena kita memakan daging kambing. Qala, maka berkata Rasulullah SAW, in sita, kalau kamu ingin berwudu maka berwudulah, wa in sita, kalau kamu juga ingin, fala tatawadda, janganlah kamu berwudu. Jadi dikembalikan. Kemudian ditanya, atanawaddu min khuluhumil ibil, apakah kami akan berwudu kalau kita memakan daging unta. Maka qala na'am, berkata Rasulullah, na'am. Hadis ini riwayat Muslim. Maka mereka menjadikan pendapat yang pertama ini, menjadikan bahwasanya perintah ini adalah perintah wajib ya, perintah wajib. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat jumhur al-ilmi diantaranya Syekhul Islam, bahwasanya perintah berwudu ketika makan unta, makan daging unta adalah mustahab, adalah sesuatu yang dianjurkan, walaysa biwajibin. Jadi tidaklah merupakan perkara yang wajib. Ya, ini pendapat yang dipilih oleh sebagian atau jumhur alil ilmi diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka berdalil dengan sebuah hadis dari Jabir bahwasanya kana akhirul amraini, diantara akhir dari dua perkara dari Rasulullah SAW, tarkal wudu'a mimma masat nar, ya meninggalkan wudu atau tidak perlu berwudu dari orang yang memakan makanan yang dimasak, memakan makanan yang dimasak. Jadi makan makanan yang dimasak itu tidaklah membatalkan wudu. Kemudian dari dalil ini mereka memasukkan bahwasanya semua masakan yang dimasak, termasuk ya asalnya daging unta, kalau dimasak maka tidaklah membatalkan wudu. Adapun perintah ya dalam hadis ya dari pendapat yang pertama bahwasanya wajib berwudu, maka perintahnya adalah istihbab. Ya, ala kulli hal ya, yang roji adalah pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwasanya ya memakan daging unta itu adalah ya membatalkan wudu, dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Nawawi, dan yang lainnya, bahwasanya ya wajib ya untuk ya berwudu ketika makan daging unta berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ini adalah pendapat yang roji ya dari dua kalangan pendapat ulama, bahwasanya makan daging unta baik yang dimasak atau yang tidak dimasak membatalkan wudu ya. Kemudian yang menjadi pembahasan di sini, apakah semua ya, apakah semua yang ada dalam unta tersebut, apakah hati unta atau limpanya unta atau isi perutnya unta, ususnya unta, kalau dimakan akan batalkan wudu? Ya, dalam hadis ya hanya disebutkan bahwasanya ya membatalkan wudu itu adalah memakan daging unta. Oleh karenanya ya pendapat yang rajih bahwasanya selain daging unta, selain dagingnya seperti hatinya, kemudian ususnya atau limpanya, latusam malahman, yang tidak dikatakan atau tidak disebut sebagai dagingnya, maka pendapat yang roji tidaklah membatalkan wudu. Hanya saja kata para ulama bahwasanya seorang muslim dalam rangka ikhtiar, dalam rangka kehati-hatian, karena bisa jadi dalam ya limpa tersebut atau dalam hati unta tersebut ada tercampur dagingnya. Maka yang lebih hati-hati, ya meskipun tidaklah membatalkan wudu dari pendapat yang roji selain daging untanya, kalau limpanya atau jantungnya atau ususnya tidak batalkan wudu, tetapi yang lebih berhati-hati tetap kita harus berwudu karena seorang muslim, apalagi dalam ibadah ya salat, maka kita lebih bagus berhati-hati. Ini adalah pendapat yang ikhtiyat, pendapat yang lebih berhati-hati untuk kita berwudu meskipun kita memakan bukan dagingnya, tetapi kita memakan ya selain daging untanya, kita memakan seperti hati untanya, maka yang lebih baik, yang lebih berhati-hati kita berwudu. Dan ini adalah pendapat yang roji dari kalangan pendapat yang ada. Kemudian juga disebutkan di antara pembatal wudu, ya dalam disebutkan dalam Rodul Murbi, di antara pembatal wudu adalah kullu ma aujabal ghusl aujabal wudu. Ya, setiap yang mewajibkan mandi maka mewajibkan juga wudu. Jadi seperti keluar mani mewajibkan mandi berarti juga mewajibkan wudu atau membatalkan wudu. Ya, kemudian juga seperti orang yang murtad, ya kemudian dia ingin kembali masuk Islam, maka dia sebagian ulama mengatakan wajib bagi dia untuk mandi, ya kemudian masuk Islam, maka sesuatu yang mewajibkan untuk mandi juga mewajibkan untuk wudu, atau sesuatu yang mewajibkan mandi maka juga membatalkan wudu. Tetapi pendapat yang sahih ya bahwasanya anna mujibatul ghusl munfaradan annawakil wudu, ya maka yang mewajibkan untuk mandi itu terpisah dengan perkara yang mewajibkan berwudu, ya mewajibkan berwudu. Jadi seorang yang mandi janabah maka dia telah meniatkan dua atau memaksudkan dua perkara yang dia ingin mengangkat. Dia mandi junub, ya tentunya kalau menghilangkan hadas besar, hadas kecil juga tentunya ikut. Hadas besar saja ikut apa terangkat, apalagi hadas kecil. Jadi inilah diantara pembatal-pembatal wudu yang disebutkan dalam kitab Rodul Murbi. Saya ulangi, yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari lubang kubul dan lubang dubur, tetapi tidak mutlak. Ada perkara yang diperselisihkan oleh ulama, ya seperti keluarnya angin dari lubang kubul wanita, pendapat yang roji tidak membatalkan wudu. Demikian juga seorang yang punya penyakit salisil baul selalu meneteskan air kencing meskipun dia telah berwudu, maka kalau dia sudah masuk waktu dia berwudu, ya adapun yang keluar setelah itu maka tidaklah membatalkan wudunya karena ini dalam keadaan hajat atau darurat. Kemudian yang kedua di antara pembatal wudu adalah disebutkan oleh Ibnu dalam disebutkan oleh Rodul Murbi adalah sesuatu yang keluar dari badan manusia seperti darah, darah dan nana atau muntah yang banyak membatalkan wudu. Tetapi pendapat yang roji ini adalah tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, hilangnya akal itu membatalkan wudu seperti mutlak kalau selain tidur, hilang akal selain tidur. Ya seperti pingsan atau gila atau karena mengkonsumsi obat bius, maka ketika hilang akalnya ya dalam keadaan demikian maka membatalkan wudu, baik hilangnya banyak atau hilangnya sedikit, baik hilangnya lama atau hilangnya tidak lama, maka membatalkan wudu. Adapun batalnya wudu dengan hilangnya akal disebabkan karena tidur, maka ada khilaf ulama. Pendapat yang roji, kalau tidurnya adalah tidur terlelap, tidur yang mustagrak, tenggelam, ya bukan tidur yang ringan, maka ini membatalkan wudu. Kalau tidurnya tidak tenggelam, tidak nyenyak, maka tidak membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya di antara pembatal wudu, ya di antara pembatal wudu adalah menyentuh kemaluan, ya baik laki-laki maupun perempuan menyentuh kemaluan, maka ini membatalkan wudu. Ya, tetapi hal ini dibahas lagi oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud menyentuh kemaluan adalah menyentuh kemaluan dengan syahwat. Ya, kalau menyentuh kemaluan dengan tanpa syahwat maka pendapat yang rajih tidak membatalkan wudu. Karena hadis yang lain disebutkan, ketika ditanya apakah kami berwudu karena menyentuh kemaluan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemaluan itu termasuk salah satu bagian anggota tubuhmu. Kalau kita menyentuh anggota tubuh kita tidak membatalkan wudu. Dalam hadis yang lain dikatakan man massa zakarahu au farjahu falyatawadda. Siapa menyentuh kemaluannya maka dia hendaknya berwudu. Oleh karenanya dari dua hadis ini pendapat yang rajih bahwasanya menyentuh kemaluan dengan syahwat itu akan membatalkan wudu. Kemudian ya, menyentuh wanita yang bukan mahram, ya, sebagian ulama ya mengatakan ya tidak membatalkan wudu. Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat Imam Syafi'i membatalkan wudu secara mutlak. Pendapat Malik dan Imam Ahmad ya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu kecuali menyentuhnya dalam keadaan syahwat. Dan ini adalah pendapat yang rajih, menyentuh dalam keadaan syahwat akan membatalkan wudu. Karena Nabi pernah mencium istrinya ya dalam keadaan sudah wudu, kemudian beliau melaksanakan salat. Kemudian di antara pembatal wudu adalah disebutkan di sini juga adalah ghasul mayit, memandikan mayit. Orang yang memandikan jenazah batalkan wudunya, tetapi pendapat yang rajih bahwasanya perintah memandikan jenazah yang disebutkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas adalah perintah bukanlah wajib. Berarti tidak batalkan wudu, hanya anjuran istibab untuk kita berwudu ketika ya kita berwudu ulang ketika kita telah memandikan jenazah. Kemudian yang ketujuh di antara pembatal wudu adalah memakan daging unta. Ya, ini pendapat yang rajih. Meskipun ada sebagian ulama atau beberapa ulama yang mengatakan bahwa makan daging unta tidaklah membatalkan wudu, apalagi daging untanya sudah dimasak, ya tidak membatalkan wudu. Tetapi pendapat yang rajih adalah memakan daging unta ya dimasak atau belum dimasak membatalkan wudu berdasarkan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan di antara pembatal wudu ya disebutkan oleh Raudul Murbi dalam kitab Raudul Murbi, sesuatu yang mewajibkan mandi seperti keluarnya mani ya atau berhenti dari haid dan nifas itu semuanya membatalkan wudu ya, tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ya, lain pembatal wudu lain juga kewajiban untuk mandi. Oleh karena seorang yang mandi janabah ya seorang yang mandi janabah menghilangkan hadas besar, hadas akbar, maka kalau hadas akbar saja terangkat ya maka hadas kecil juga ya terikut. Walau alam bisawab, ini adalah di antara pembatal-pembatal wudu. Kemudian ada beberapa perkara yang juga menyangkut masalah ini. Di antaranya, ya seseorang ketika dia yakin bahwasanya dia telah berwudu. Kemudian dia syak apakah telah batal wudunya atau belum masih berwudu, maka kita mengambil sesuatu yang ada secara asalnya yakin. Misalkan seorang telah berwudu tetapi ketika dia pergi masjid ada sesuatu gerakan di perutnya yang dia tidak tahu apakah tadi ini sudah batal wudunya atau tidak. Ya, maka dalam keadaan demikian ketika dia yakin bahwasanya tadi dia berwudu maka dia datang keraguan apakah batal wudunya atau tidak, maka dia kembali berada di atas keyakinan bahwasanya tidaklah batal wudu. Jadi tidak kita membatalkan wudu kita sampai kita meyakini ada sesuatu karina atau bukti yang menjadikan wudu kita batal, seperti kita mendengar suara atau kita mencium bau ya dari kentut kita, berarti kita sudah yakin bahwasanya batal wudu. Selama masih ragu-ragu maka ya keyakinan berada pada asalnya kita yaitu berwudu. Kemudian juga menjadi masalah apakah wajib kita berwudu ketika kita akan sujud tilawah atau sujud syukur. Sujud tilawah ini adalah mendengarkan kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, maka disunnahkan kita untuk melakukan sujud tilawah. Atau sujud syukur disunnahkan bagi kita untuk bersujud syukur ketika kita mendapatkan nikmat atau kita terhindar dari suatu bahaya atau musibah. Ya, maka disunahkan kita sujud syukur. Apakah kedua sujud ini, sujud tilawah dan sujud syukur itu ya haruslah kita berwudu dulu? Ya, pendapat yang sahih lah bahwasanya sujud syukur dan sujud sujud tilawah laisa bisalatin, dia bukanlah termasuk salat. Jadi sujud itu bukanlah termasuk salat. Sujud syukur ya, sujud syukur dan sujud tilawah bukanlah termasuk salat. maka ya tidak tidak tidak perlu ya tidak perlu ya kita berwudu ya untuk kita melakukan sujud syukur atau sujud tilawah. Ya, meskipun ya disunnahkan bagi kita untuk kita berwudu, tetapi tidak wajib berwudu. Tidak wajib berwudu kalau kita ingin melaksanakan sujud syukur dan sujud tilawah. Jadi inilah diantara perkara-perkara yang berhubungan dengan pembatal-pembatal wudu. Ya, kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Abu Abdul Rahman. Ya, kalau ada yang perlu ditanyakan masalah ini atau masalah-masalah lainnya, ya disilahkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz Romli bin Hayah hafizahullahu taala. Lanjutan pembahasan dari kajian kita fikih Radul Murbi di kesempatan sore hari ini masih berkaitan dengan masalah thaharah, yaitu tentang nawakidul wudu atau pembatal-pembatal wudu. Baik, kita angkat beberapa pertanyaan dari pendengar kita yang masuk melalui WhatsApp. Pertanyaan yang pertama, baik, atau kita angkat pertama terlebih dahulu telepon yang masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal Pak Latif. Barakallahu fikum Ustaz. Di dalam ini masih terkait dengan wudu itu Ustaz. Nah, yang saya ingin persoalkan di sini adalah ayat tentang perintah untuk berwudu, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Di dalam ayat ini Pak Ustaz ada dua bentuk perintah. Perintah yang pertama adalah al-ghusl, yaitu membasuh atau mencuci, dan perintah kedua adalah al-masuh atau mengusap. Nah, perintah yang pertama ini adalah terkait dengan muka dan tangan itu sudah seakan-akan itu beriringan, menyatu, yaitu basuhlah mukamu dan cucilah kedua tanganmu. Karena di sini menurut ahli bahasa Arab di sini ada kata waw. Di situ katanya waw yang disebut dengan waw atau yang menghubungkan dari kalimat yang pertama ke kalimat kedua, yang kalimat kedua yang begitu juga kalimat pertama. Itu yang saya ketahui. Kemudian yang kedua yang mengenai wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, seharusnya di sini juga mengusap kepala juga seharusnya mengusap kaki. Kenyataannya kan membasuh dan mencuci kaki di sini. Dan di sini juga kan ada kata waw juga wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, pertanyaannya Pak Ustaz, yang mana yang menunjukkan perintah di sini untuk mencuci kaki atau membasuh kaki, Pak Ustaz? Nah, yeah. Kemudian yang kedua, apa perbedaan Pak Ustaz antara waw pada wa arjulakum ilal ka'bah ini dan waw pada wa aydiyakum ilal marafiqi? Nah, syukran Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam ayat Surat Al-Maidah tentang masalah berwudu, iza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi perintah ini adalah empat anggota tubuh yang akan dicuci dan diusap. Jadi perintah yang pertama dan kedua, muka dan tangan sampai siku, adalah perintah di cuci. Kemudian perintah yang ketiga adalah diusap. Perintah yang keempat adalah dicuci kembali. Kenapa demikian? Ya karena wamsahu. Jadi waw atop di sini adalah waw yang menunjukkan bahwasanya hukumnya sama. Maksudnya hukumnya sama. Ya di yang harus dicuci atau dilakukan pembasuhan kepada anggota-anggota tersebut. Kemudian setelah wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, ya, Allah tidak mengatakan wa arjulikum. Kalau wa arjulikum berarti atau kepada bi ru'usikum, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Tetapi Allah mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain. Berarti wa-nya ini atau ke sebelumnya, yaitu atau kepada wujuha. Oleh karenanya ya tidak dikatakan lagi wamsahu bi arjulikum apa arjulakum, tetapi langsung wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi arjula, ya arjula kaki-kaki, ya itu adalah nasab atopnya kepada apa wujuhah, ya. Kalau seandainya Allah mengatakan arjulikum, berarti atopnya kepada ruusi, ya sama-sama jer, ya ada huruf jer biruusi. Oleh karenanya inilah yang disebutkan oleh ulama tafsir bahwasanya arjulakum ini ya atopnya ke wujuhakum. Jadi bukan diusap, tetapi dia itu di dicuci. Berbeda pendapat sia itu mengatopkan membaca wa arjulikum, maka mereka cuma mengusap saja ya kaki mereka. Dan ini ayat ini diperjelas lagi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi mencontohkan sifat wudu yang sempurna, yaitu dengan mencuci kaki ya sampai dengan mata kaki, bukan diusap kaki kita tapi dicuci kaki kita. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya kenapa Allah mengatofkan ke sebelumnya ada antaranya dengan wamsahu biruusikum, mengusap, tadinya mencuci muka, mencuci tangan, kemudian mengusap, kemudian mencuci lagi. Ini tujuannya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan bahwasanya wau di situ menunjukkan tertib urutan-urutannya juga. Artinya tidak boleh kita mencuci kaki dulu baru mencuci muka. Tidak boleh juga kita mencuci tangan dulu baru mencuci muka. Jadi mencuci muka dulu, kemudian mencuci tangan sampai siku, kemudian mengusap, kemudian mencuci kaki. Jadi ada dua faedah yang kita bisa ambil dari ayat tersebut, bahwasanya yang pertama adalah kaki itu atopnya kepada nasab sebelumnya itu wujuh. Jadi kaki itu bukan diusap tetapi dicuci. Kemudian diselingi antara mencuci kaki dan mencuci kedua tangan dan muka, tujuannya untuk menunjukkan tertib. Haruslah ya mencuci anggota wudu dengan tertib. Jadi kalau tidak tertib batal wudunya. Seorang yang berwudu dia cuci dulu tangannya kemudian baru dia cuci mukanya. Maka ini batal wudunya karena tidaklah tertib. Wallahu alam bisawab. Ya, taib barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran atas jawaban Ustaz terhadap pertanyaan Pak Latif di Kampung Butung, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Pak Latif di Kampung Butung. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita dari nomor 08123257 dan seterusnya. Bismillah Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika saya melaksanakan sholat kemudian saya menahan untuk buang angin? Haruskah saya melanjutkan sholat saya atau saya batalkan saja untuk berwudu? Tapi masalahnya nanti saya tidak mendapatkan jamaah dan sholat sendiri. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, jadi kita harus membedakan sedikit antara menahan kencing dan menahan buang air besar. Itu adalah makruh hukumnya kalau kita sholat. Artinya kalau kita mau sholat sudah ada rasa kencing atau rasa buang air besar, maka makruh hukumnya untuk kita melaksanakan salat. Kita selesaikan dulu kencing kita atau berak kita, kemudian kita masuk kepada salat. Adapun kalau kentut, ini biasanya terjadi bukan di awal ketika kita akan melaksanakan salat. Kentut ini biasanya terjadi di tengah-tengah kita salat. Ya, di tengah-tengah kita salat, ya kita ada gerakan perut yang berusaha untuk kita menahannya, maka menahan yang demikian ini adalah hukum asalnya boleh kita menahan, karena Rasulullah SAW mengatakan la yansarifu, jangan kamu tinggalkan salatmu, ya hatta sampai yasma'u sautan aw yajid rihan, sampai kamu mendengar suara bunyi kentut atau mendapatkan bau kentut tersebut. Oleh karenanya ya, yang dilakukan oleh seorang yang sedang salat, ya dia bisa menahan, ya dia bisa menahan kentutnya ketika dia salat, ya sampai dia yakin betul bahwasanya dia sudah keluar angin dari duburnya, apakah dengan dia mendengarkan suaranya atau dia mendapatkan baunya, maka baru dia berhenti dari salat, kemudian pergi berwudu, kemudian masuk salat ulang. Jadi yang perlu dilakukan adalah tahan. Jangan setiap ada gerakan perut langsung ya batalkan. Jadi kita disuruh Rasulullah SAW la yansarif, jangan kamu batalkan. jangan kamu langsung pergi ya meninggalkan salatmu sampai kamu yakin bahwasanya ada baunya atau ada bunyinya. Maka ini yang dianjurkan kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya seseorang boleh baginya untuk menahan kentutnya ya sampai dia merasa ada keyakinan dengan baunya atau dengan suaranya terjadi, maka dia membatalkan salatnya. Allah alam bisawab. Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Kemudian kita angkat pertanyaan dari Facebook Radio Roja Kendari dari Bapak Muhammad Tony di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya ini berkaitan tentang masalah menghilangkan najis di pembahasan yang lalu. Afwan Ustaz, jika kita tidak mendapatkan air untuk menghilangkan najis, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ya, najisnya kita lihat dulu. Ya, kalau najis menghilangkan najis biar bukan dengan air. Jadi dengan debu juga kita menghilangkan najis. Ya, bisa juga masuk dalam perkara sudah terangkat atau hilangnya najis tersebut. Jadi hilangnya najis itu ditandai dengan sudah tidak ada baunya, tidak ada warnanya, ya, tidak ada baunya dan tidak ada warnanya, ya, tidak ada rasanya, baunya dan warnanya itu hilang, sudah hilang najis. Misalkan kita ada sesuatu yang melengket najis di badan kita. Kita tidak mendapatkan air, maka boleh kita menggunakan tanah atau debu atau yang lainnya, ya, yang lainnya seperti tisu untuk menghilangkan najis tersebut. Ketika ya kita merasa bahwasanya bekas-bekasnya sudah tidak ada, baunya sudah tidak ada, kemudian rasanya atau warnanya sudah tidak ada, maka itu bisa kita menganggap bahwasanya najis itu sudah terangkat pada tubuh kita. Jadi menghilangkan najis itu bukan cuma hanya dengan air saja, boleh dengan debu atau dengan apa saja yang merupakan perkara-perkara yang tidak menjadi mulia. Jadi seperti kertas, kertas apa saja selain kertas yang ada tulisan Al-Qurannya atau tulisan hadis-hadis Nabi, maka tidak boleh kita menghilangkan atau beristitmar dengan cara tersebut. Jadi ini menghilangkan wudu ada namanya istinja, ada namanya istitmar. Menghilangkan wudu dengan air namanya umumnya namanya istinja. Menghilangkan wudu dengan selain air, apakah debu atau batang pohon atau kulit pohon atau tisu atau kain, maka namanya istitmar. Menghilangkan najis dengan selain tanpa air. Wallahu alam bisawab. Ya, kalau begitu Ustaz, bagaimana dengan misalnya kita mendapatkan karpet di rumah yang dikencingi kucing, tapi setelah karena lama, baik karena pengaruh angin dan seterusnya, apa juga bisa dikatakan karpetnya suci selama tidak tercium baunya Ustaz? Ya, kalau sudah lama dan kering ya, kemudian sudah hilang baunya, maka dia ini termasuk telah hilang dari kenajisannya. Jadi najis itu juga bisa hilang disebabkan karena waktu yang lama, kemudian terkena matahari, angin dan lain sebagainya sehingga hilang baunya. Ya, hilang baunya, maka dia juga termasuk sesuatu perkara yang bisa dikatakan bahwasanya najisnya sudah terangkat dari karpet tersebut. Jadi demikian. Jadi lama waktu ya, kemudian dikena matahari, kemudian ditiup angin sehingga najis yang ada padanya sudah menjadi kering, kemudian hilang baunya, maka ini juga termasuk perkara yang sudah hilang najisnya. Jadi dicontohkan seperti anjing yang ketika dia buang air besar, dia berak, kemudian tainya itu sudah menjadi kering ya, kemudian sudah hilang baunya dari tempat beraknya, maka ini juga termasuk menunjukkan bahwasanya tempat tersebut yang tadi dibuang kotorannya anjing maka menjadi suci disebabkan karena lamanya waktu ya, dikena matahari, dikena debu, dikena angin sehingga hilang baunya dari tempat tersebut, maka hilang juga najisnya. Ya, baik, barakallahu fiikum Ustaz. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir, mungkin ada penutup yang ingin disampaikan. Tafadhol. Ya, sebagai penutup kita selalu berusaha untuk mempelajari pembatal-pembatal wudu agar wudu kita tidaklah batal disebabkan karena sesuatu pembatal yang kita tidak ketahuinya. Kemudian dalam keadaan perkara pembatal wudunya ada beberapa khilaf di kalangan ulama. Kalau terjadi khilaf, maka selalu dianjurkan oleh ulama kita adalah untuk ikhtiyat, ya, berhati-hati. Kalau pendapat yang berhati-hati, maka kita ambil pendapat yang ya katakanlah kita anggap sebagai pembatal wudu. Ya, jadi kita berhati-hati. Oleh karenanya, kenapa kita mempelajari ada ulama yang berbuat wasanya tidak membatalkan wudu? Ini adalah hanya perkara yang dianjurkan. Ya, misalkan mandi, ya mandi memandikan mayat tidak membatalkan wudu. Ya, tetapi hanya dianjurkan. Maka dari sini, meskipun dianjurkan, maka kita tetap berikhtiyat hati-hati. Kalau kita habis mandikan mayat, kemudian kita ingin salat, maka sebaiknya kita berwudu dalam rangka ikhtiyat, dalam hada rangka kehati-hatian. Kalau dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin kita sudah berwudu, telah kita memandikan mayat, kemudian kita mengetahui ternyata ada pendapat yang sahih mengatakan bahwasanya tidak membatalkan wudu, maka dalam keadaan tertentu ya kita boleh untuk mengambil pendapat tersebut untuk kita tidak perlu berwudu lagi kemudian kita salat. Tetapi kalau masih ada kelapangan waktu dan lain sebagainya, maka sebaiknya kita berwudu dalam rangka ikhtiyat. Inilah kenapa kita bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan beberapa pendapat ulama dalam masalah ini, supaya kita bisa menempatkan kedudukan kita. Kalau dalam keadaan darurat, ya kita tidak punya waktu lagi, kita memilih pendapat, oh ternyata memang tidak membatalkan wudu yang demikian ini. Tapi kalau dalam keadaan lapang, maka meskipun kita tahu ada perbedaan pendapat ulama, maka lebih berhati-hati, kita lebih bagus ya memperbaharui wudu kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.